الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإسلام الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita melanjutkan kajian tafsir kita. Kemarin kita sudah selesai dari juz pertama ya, juz 1 dari surat Al-Baqarah. Dan saya berpikir untuk kita langsung loncat ke tafsir juz amma. Karena banyak di antara kita yang hafal juz amma, alhamdulillah. Namun kita kurang atau ingin memahami tafsir yang terkandung dalam surat juz amma. Di mana surat juz amma atau juz amma itu adalah merupakan surat-surat pendek. Namun isinya ya sangat dalam sekali. Dan kita mulai dari surat yang paling akhir yaitu surat An-Nas. Mundur ya. An-Nas, Al-Falaq, Ikhlas terus sampai Amayatasa'alun. Nanti setelah juz amma selesai baru kembali ke juz kedua. Itu saya qulu sufaha'ullahu alam. Allah Ta'ala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allah berfirman qul katakan wahai Muhammad a'udzu aku berlindung. Apa makna a'udzu? Ai aludzu wa altaji'u. Aku meminta perlindungan. Ya. Qul a'udzu aku berlindung di Rabbin Nas, dengan Rabbnya manusia. Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam azakumullah, memerintahkan kita berlindung dengan Rabbnya manusia karena Allah pemilik manusia. Allah pencipta manusia. Dan Rabb sebagaimana pernah kita bahas itu dari kata at-tarbiyah. Ya, dari kata robba yurabbi tarbiyatan, artinya menjadikan sesuatu sedikit demi sedikit sampai menjadi sempurna. Rob juga mempunyai makna al-malik, artinya pemilik. Bagaimana dahulu ya orang-orang Arab apabila mengungkapkan kata pemilik itu dengan kata rob. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda man rabbul ibil, siapa pemilik unta ini, dan kata-kata rabb. Man rabbud dar, siapa pemilik rumah ini, itu namanya rabb. Qul a'udhu aku berlindung bi rabbin nas, dengan rabbnya manusia, artinya pemiliknya yang telah menciptakan manusia sedikit demi sedikit kemudian menjadi sempurna. Ya, di mana Allah menciptakan manusia dari setetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, sampai kemudian Allah ciptakan sempurna demikian. Itu dari kata Rabb. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, rajanya manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala raja di raja. Dan para ulama mengatakan bahwa manusia tidak boleh menamai dirinya sebagai raja di raja. Dan dalam sebuah riwayat yang hasan bahwa Rasulullah SAW melarang ya memberi nama seseorang dengan Malikul Amlak. Itu rajanya para raja, raja di raja. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala raja manusia di dunia dan di akhirat. Namun di akhirat kerajaan milik Allah semata. Di mana di akhirat raja-raja dunia sudah tak memiliki kekuasaan apa-apa. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Padahal Allah rajanya dunia, Allah rajanya ya langit dan bumi. Tapi Allah mengkhususkan di situ Allah raja di hari pembalasan. Kenapa? Karena di hari itu raja-raja dunia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Di dunia banyak raja-raja bersombong diri dengan kekuasaannya. Banyak ya para raja bersombong diri dengan kekuatannya. Makanya Fir'aun menolak Nabi Musa. Tapi di akhirat raja-raja dunia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Makanya disebutkan kata Rasulullah SAW, nanti Allah pada hari kiamat akan datang. Waliyatuis sama, Allah akan menggulung tangan apa namanya langit itu dengan tangan kanannya. Dan Allah meletakkan dalam satu riwayat orang Yahudi ya, ketika orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami mendapati di dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan menjadikan ya tanah di satu jari, pepohonan di satu jari, air di satu jari. Maka Rasulullah pun tertawa membenarkan perkataan si Yahudi tadi. Maka Allah pun menggenggam semuanya. Sambil kemudian Allah berfirman, Anal Malik, Aina Mulukul Ard, akulah raja di hari ini. Di manakah raja-raja dunia itu? Ikhwatul Islam, Ma'azakumullah. Maka Allah adalah ya, raja yang hakiki. Raja manusia yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan sesembahan manusia. Karena yang hakiki yang berhak untuk disembah oleh manusia hanyalah Allah. Bukankah manusia akal Islam diciptakan oleh Allah dari air mani, air ya sesuatu yang sama? Bukankah penciptaan manusia semuanya sama dalam kandungan ibu? Bukankah manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dari makanan yang sama dari bumi? Bukankah manusia semuanya menghirup oksigen yang sama? Ya. Adakah yang orang-orang yang berpikir yang mengatakan bahwasannya pencipta manusia itu berbeda-beda? Adakah orang yang berpikir yang mengatakan bahwa sesembahan manusia itu berbeda-beda? Orang yang mengatakan demikian, orang yang tidak berpikir. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahin nas, ya sesembahannya manusia, yang harus kita sembahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan tiga nama. Rabb, Malik, Ilah. Dan ini merupakan konsekuensi, Pak. Karena Rabb adalah Malik, raja. Karena Allah Rabb, maka berkonsekuensi kepada bahwasannya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhan, bahwa Allah sebagai Rabb, mengharuskan pengakuan bahwasannya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Banyak kata para ulama, Tauhidur Rububiyyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu berkonsekuensi kepada tauhidul uluhiyah. Ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada siapa? Kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Di sini Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk apa? Untuk menetapkan tauhidul uluhiyah. bahwa karena Allah yang telah menciptakan kamu, yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, maka konsekuensinya adalah kamu hanya beribadah kepada Allah saja. Maka Allah menyebutkan di sini, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan ini merupakan akhi adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu dengan cara memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki yang sedang berdoa dalam sholat. Tapi ia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa. Dipanggilnya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menegur dan berkata, kenapa kamu tidak memuji Allah terlebih dahulu? Kalau kamu berdoa, pujilah Allah dulu, kemudian bersalawatlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ya Allah mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa. Di sini Allah ya menyebutkan nama-namanya yang agung. Qul a'udzu bi rabbin nas, rabb. Malikin nas, al-malik. Ilahin nas, al-ilah. Setelah kita bertawassul atau meminta kepada Allah melalui nama Asmaul Husna, maka kita menyebutkan baru permintaan kita. Apa itu? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswas. Dari keburukan waswas. Al-khannas yang suka menyelinap. Apa itu? Setan. Ibnu Abbas berkata, Asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Ya khutbah Islam azakum. Fa'in dzakarallah khanas. Jika seorang hamba selalu berzikir kepada Allah, jika dia berzikir kepada Allah, maka setan itu pun ngumpet. Fa'in ghafila waswas. Tapi kalau dia ternyata lalai, maka setan pun memberikan apa? Waswas. Ikhwat al-Islam, waswas setan itu macam-macam. Bisikan-bisikan setan yang dibisikan oleh setan kepada diri kita pintar sekali. Terkadang setan membisikkan manusia dengan was-was berupa tazyin. Apa tazyin? Tazyin itu menghiaskan yang buruk sehingga terlihat apa? Baik dan indah. Seperti yang dilakukan oleh iblis kepada siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk makan dari sebuah dari buah. Yang kemudian apa yang terjadi? Ya. Setan menghiaskan buah tersebut kepada Nabi Adam. Pertama setan menamai buah itu dengan buah apa? Buah khuldi. Makanya yang menamai buah khuldi itu bukan Allah, bukan Rasulullah, tapi iblis. Kata iblis kepada Adam apa? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon kekekalan? Allah. Diberi nama pohon tersebut yang dilarang oleh Allah oleh iblis dengan nama yang cantik, yang indah. Apa itu? Pohon kekekalan. Kenapa demikian? Iblis mulai memberikan apa? Tazyin. Dengan cara memutar balikan fakta. Ya. Apa kata iblis kepada Adam? Kamu makan buah ini justru kamu bakalan kekal. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Maka setan pun memberikan was-was kepada keduanya, itu Adam dan Hawa. Untuk apa tujuannya? لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Supaya terlihat aurat yang telah tertutup dari mereka. Lalu apa kata iblis kepada Adam dan Hawa? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajara, tidaklah Rabb kalian melarang pohon ini, ya, illa an takuna malakain. Tidaklah Rabb kamu melarang pohon ini kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin, atau kamu setidaknya tidak kekal dalam api, dalam surga. Justru kalau kamu makan buah ini, Adam, kamu akan kekal. Makanya kemudian iblis pun menamai buah tersebut dengan buah apa? Buah kekekalan, Pak. Lihat pinternya iblis memberikan was-was kepada Nabi Adam dengan cara menghias. Sudah begitu iblis bersumpah lagi. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu iblis pun bersumpah dan berkata, hai Adam, Hawa, aku ini hanya ingin memberikan nasihat sama kamu. Aku ini lebih dulu dari kamu, lebih banyak pengalamannya dari kamu. Udah banyak makan garam istilahnya gitu loh. Dengerin, masa kamu enggak mau dengerin nasihat saya? Ya. Apa yang terjadi? Nabi Adam pun tertipu oleh was-wasnya apa? Syaitan. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, akhi. Antum lihat bagaimana orang para tentara setan di zaman ini berusaha untuk memberikan was-was terhadap manusia dengan cara apa? Menjadikan indah yang namanya maksiat itu. Ya, merokok katanya jantan. Yang enggak ngerokok bencong, padahal antum bawa tuh ke bencong-bencong pada ngerokok semua tuh, Pak. Akhirnya apa ya, akhi, azakumullah? Maksiat yang harusnya buruk dijadikan indah di mata para pemuda itu. Lihat aja, Pak, banyak para pemuda-pemuda itu yang pakaiannya enggak karuan lah. Ya. Terkadang mereka itu bangga kalau mereka enggak mandi 2 bulan. Sampai-sampai siapa yang paling lama mandi jadi ketuanya itu. Yang paling bau, yang enggak pernah sholat dan yang lainnya. Dan mereka bangga. Mereka menganggap sesuatu sebagai sebuah kebanggaan. Dan pinter memang. Ya, memang kalau pemasaran paling jago iblis, Pak. Suatu yang apa namanya narkoba saja kok bisa laris ya, padahal narkoba itu bahaya. Orang yang berpikir kalau dia tahu bagaimana bahayanya yang ada pada narkoba, dia tidak akan berani, tapi kok laris di tengah pemuda. Itulah pintarnya syaitan, was-was itu. Was-was yang diberikan oleh syaitan berupa tazyin, apa itu? Menghiaskan maksiat yang buruk menjadi apa? Jadi baik. Was-was yang kedua apa? Was-was yang kedua yaitu dengan takhwif. Menakut-nakuti. Menghiaskan yang baik itu jadi buruk, Pak. Jadi akhirnya kita melihat yang baik itu jadi kelihatan serem. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran apa? Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Itulah setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah. Dan menjadikan kita takut untuk berbuat ketaatan. Ya, ada seorang pemuda mau memelihara jenggot, ditakut-takuti, awas lo. Ada seorang akhwat ingin berusaha untuk bercadar ataupun misalnya mengamalkan sunnah Nabi yang lainnya, ditakut-takuti oleh setan. Kali disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, apabila seorang hamba ingin masuk Islam, kok ada syaitan fitorikil Islam? Setan akan duduk di jalan Islam dan berkata, kalau kamu masuk Islam, kamu akan dimusuhi oleh karib kerabat kamu, ternyata ia tetap masuk Islam juga. Fa idza arada al hijrah, apabila dia mau hijrah, qa'ada syaitan fi tariqil hijrah, setan duduk di jalan hijrah dan berkata, kalau kamu hijrah, kamu akan tinggalkan harta kamu. Ya. Ditakut-takuti dia, Pak. Tapi ternyata si hamba ini tetap hijrah. Fa idza arada al jihad, ketika ia mau berjihad, setan berkata lagi, nanti kamu, kalau kamu jihad, kamu bakalan mati, istrimu bakalan jadi istri orang, ya, hartamu akan dibagi-bagi. Akhirnya ditakut-takuti terus, Pak. Demikian pula kita terkadang begitu, kita mau berinfak, setan datang, ngapain banyak-banyak infak lo, nanti miskin kamu, ya. Akhirnya kita jadi ketakutan mau berinfak banyak. Ketika kita mau melakukan kebaikan demi kebaikan, selalu setan berusaha untuk menakut-nakuti kita. Dan di zaman sekarang pun demikian. Orang-orang yang berpegang kepada sunnah itu digambarkan menyeramkan, Pak. Dan sengaja memang, itulah memang trik setan bagaimana menjauhkan manusia dari kebenaran. Dengan cara apa? Ditakut-takuti. Sehingga akhirnya digambarkan kebaikan itu sesuatu yang menakutkan. Kebenaran itu menakutkan. Akhirnya banyak umat Islam yang fobi, was-was. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, di antara bentuk was-was yaitu dengan menjadikan kita ragu. Ragu dalam masalah apa? Ragu kepada Allah. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ila ahadikum, setan datang kepada salah seorang dari kamu. Fayaqul, lalu dia berkata, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Akhirnya setan berkata apa? Siapa yang menciptakan Allah? Baik itu. Kadang kan setan itu memberikan was-wasnya itu pinter, Pak. Enggak langsung, Pak. Tujuannya supaya apa? Supaya kayak kita ragu. Maka terkadang ya, sebagian mahasiswa-mahasiswa itu yang di fakultas filsafat yang mereka membahas Allah dengan akal pikirannya, setan masuk ke pikiran mereka. Apa katanya? Allah bisa enggak ya menciptakan yang lebih sempurna dari dirinya? Kalau dikatakan bisa, berarti ada yang lebih sempurna dari Allah. Kalau tidak bisa, berarti Allah lemah. Jadi gimana coba jawabannya? Hah? Ini kan pertanyaan dari setan. Karena ini pertanyaan dari setan, gak usah dijawab. Sebab kalau kita jawab, kitanya juga jadi setan. Kenapa? Karena pertanyaan itu sendiri sudah salah. Bukankah Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun? Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan merekalah yang akan ditanya. Yang kedua, adakah ya sesuatu yang lebih sempurna dari Allah? Tidak mungkin. Ya. Kalau ada orang berkata, mungkinkah Allah menciptakan yang lebih sempurna dari dirinya? Subhanallah, mungkinkah yang namanya diciptakan akan lebih sempurna dari menciptakannya? Tidak mungkin. Maka ini pertanyaan yang sangat salah sekali. Akhirnya menyesatkan banyak manusia. Tapi itulah setan datang, akhi. Memberikan was-was kepada kita. Dengan cara apa? Supaya kita ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya di Solo kemarin itu ya, sampai ada mahasiswa bikin spanduk dengan tulisan Tuhan membusuk katanya. Subhanallah. Beraninya mereka. Dia takut kepada pencipta langit dan bumi. Ikhwata Islam a'azakumullah. Keraguan itu terkadang, Pak, merasuki seseorang dalam ibadah. Ada orang berwudu aja sampai setengah jam. Tersiksa dia. Ada pemuda datang ke saya, Ustaz, tolong saya, Ustaz. Kenapa, akhi? Saya ini kalau wudu saja Ustaz bisa habis satu jam, Ustaz. Tuh, ngapain? Tak tahu. Tiap saya habis wudu, perasaan tadi kayaknya enggak sah deh. Kentut deh. Wudu lagi saya. Habis wudu lagi kayaknya yang ini belum dicuci deh. Wudu lagi saya. Habis wudu lagi kayaknya ada niat-niat ngebatalin tadi. Wah, jangan-jangan batal wudu lagi. Tersiksa saya katanya. Itu namanya was-was dari syaitan. Di zaman dahulu juga ada, Pak. Ada orang datang kepada Ibnu Aqil. Qadhi Ibnu Aqil. Kata orang ini, hai Ibnu Aqil, saya ini bingung. Kenapa? Saya ini nyebur ke kolam, kemudian setelah nyebur, naik. Tapi kok saya merasa ragu, saya mandi apa enggak sih? Saya sudah mandi apa belum? Kata Al-Qadhi Ibnu Aqil, kamu enggak wajib sholat. Loh, kenapa? Kata Ibnu Aqil, karena Rasulullah bersabda, rufi al-qalam an thalas. Diangkat pena dari tiga orang. Yang pertama dari orang gila sampai sadar. Dan kamu gila. Udah tahu nyebur. Ya, gak ngerasa mandi. Gila itu namanya. Udah, kamu gak wajib sholat, kata Ibnu Aqil. Nah, seperti itu, akhi. Banyak orang terkena penyakit was-was yang berupa ragu itu dalam ibadah, Pak. Ada orang sedang sholat sampai lama. Saya pernah melihat, waktu saya pesantren itu, saya punya teman tuh, baru sholat batal lagi wudu lagi, sholat lagi batal lagi. Apa katanya? Ya, tadi saya kentut, kayaknya tidak ada angin keluar di pantat. Manallah ikhwat Islam, azakumullah. Ini juga termasuk macam jenis was-was, Pak. Makanya, Pak, ya, orang yang paling mudah terkena was-was itu siapa? Yang pertama orang jahil. Makanya pintu jahil, kata para ulama, ya, babul jahil itu adalah merupakan pintu yang paling mudah dimasuki oleh syaitan. Maka untuk menghilangkan pintu jahil ini, kita harus menuntut ilmu. Menghilangkan kebodohan, kejahilan. Pintu yang kedua apa yang paling mudah dimasuki oleh iblis? Pintu syahwat. Syahwat kan banyak ya. Manusia cinta kedudukan tidak? Cinta kedudukan. Manusia cinta ketenaran, pujian, cinta. Manusia cinta duit, cinta. Manusia cinta lawan jenis, cinta. Nah, di sini setan masuk, Pak. Dari cinta ketenaran, suka dipuji. Akhirnya setan berpikir bagaimana supaya ibadah kita itu tidak sah. Karena riya. Dari cinta ketenaran, ya, akhirnya manusia mencari ketenaran walaupun dengan cara apapun. Na'udzubillah. Cinta kedudukan, apalagi ini. Kata para ulama, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, cinta kedudukan itu yang paling sulit untuk dihilangkan. Banyak orang zuhud dari makanan, banyak orang zuhud daripada kehidupan dunia, tapi jarang orang yang zuhud dari kedudukan. Karena dia sudah punya kedudukan, baik itu seorang ustaz, baik dia seorang pemimpin, ataupun dia punya kedudukan. Tapi ketika disaingi orang, atau setidaknya ada orang yang ingin mengganggu kedudukannya, seringkali panas, Pak. Gak rela kedudukannya itu, ya. Kenapa? Karena memang manusia cinta kepada kedudukan. Dari pintu inilah setan masuk. Ini was-was, was-was. Makanya setan tuh subhanallah was-wasnya luar biasa, Pak. Ya. Kalau kita tidak segera untuk mempelajari tata cara tipu daya setan, seringkali kita terseret. Makanya Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika menyebutkan tentang hakikat jihad melawan setan, beliau mengatakan, adapun jihad melawan setan, ya, fabi ma'rifati khutuwatihi, itu dengan cara mengenal langkah-langkah setan. Setan itu pintar langkah-langkahnya. kata Sufyan Atsauri ya, langkah-langkah setan itu lebih lembut daripada sutra. Terkadang tidak terasa kita sudah terjerembab dalam langkah setan. Kadang Pak, hobi itu bisa jadi ini loh Pak. Hobi itu bisa jadi pintu setan. Hobinya apa? Sepak bola, Masya Allah. Makanya karena hobi sepak bola, nonton sepak bola, sampai jam 2 malam ditonton itu. Ya. Piala Liga Inggris, Liga Eropa. Ya. Apalagi Piala Dunia, Masya Allah. Berapa banyak harta, jangankan orang awam yang udah ngaji aja juga, itu yang namanya Piala Dunia, ya. Luar biasa, Pak. Terkadang lupa tahajud demi untuk nonton sepak bola. Itulah memang subhanallah, apalagi di zaman sekarang, akhi, ya. Media-media yang sangat luar biasa itu untuk menggoda manusia itu luar biasa. Maka Allah mengatakan min syarril waswas al-khannas. Dari keburukan waswas al-khannas. Apa itu khannas? Yang menyelinap. Akhi, kalau waswas itu tampak di mata kita, barangkali kita bisa lari. Tapi masalahnya setan ini menyelinap. Waswas itu begitu sangat apa? Ya. Waswasnya itu Masya Allah, enggak terasa terkadang. Kita sudah terjerembab dan terikat di dalam apa? Jaring-jaring iblis. Maka ya Allah mengatakan min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu yang memberikan waswas di mana? Di dalam dada manusia. Dan ingat akhi, setan itu kata Rasulullah yajri min ibni Adam majraddam. Mengalir dalam tubuh manusia itu mengikuti aliran darah setan. Setan enggak pernah tidur, akhi, sementara kita sering kali tidur. Makanya setan menggunakan kelalaian kita, akhi. Di saat kita lepas dari zikir kepada Allah, disitulah setan akan masuk kepada kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah mengatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan setan sebagai teman yang akan menemani dia. Orang yang selalu lupa dari berzikir kepada Allah, dan memang setan berusaha untuk menjadikan kita lupa untuk berzikir kepada Allah, ya akhi. Mau baca bismillah, mau makan aja terkadang lupa. Enggak baca bismillah dulu. Kenapa? Karena setan ingin makan bersama kita. Masuk rumah lupa baca assalamualaikum. Kenapa? Karena setan ingin masuk rumah bersama kita. Makanya kan dalam hadis yang masyhur yang sering antum dengar, bahwa apabila seseorang masuk rumah dan dia berzikir kepada Allah, setan berkata, hari ini kita tidak dapat tempat tinggal. Tapi kalau antum masuk ke rumah dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah, setan berkata, malam ini kita dapat tempat tinggal. Ketika antum makan, ternyata tidak berzikir kepada Allah, setan berkata, malam ini kita dapat makan malam. Hanya kata para ulama, yang setan itu selalu ingin bersekutu dalam perbuatan-perbuatan kita, Pak. Hatta dalam bersetubuh pun setan pengen ikutan. Makanya kan Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita mau bersetubuh untuk mengucapkan doa. Apa doanya, Pak? Apa enggak? Udah kawin belum? Belum ya? Masih bujangan? Pantesan. Enggak apal. Iya. Yeah. Nah ini ya, akhul Islam, azakumullah. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswis, memberikan waswas fi sudurin nas, di dada manusia. Jadi yang menjadi target utama setan itu dadanya manusia, apa itu? Hati. Itu target utamanya setan adalah hati, membobol hati. Ya. Subhanallah, akhi. pertahanan kita terhadap setan itu harus berlapis-lapis, akhi. Dan yang paling utama adalah zikir kepada Allah. Makanya Nabi Yahya dalam sebuah hadis, Nabi Yahya berkata kepada Bani Israel, Inna Allah ya'murukum bi khamsin wa an ta'malu bihinna. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian 5 perkara dan agar kalian mengamalkannya. Kemudian beliau menyebutkan yang kelima, alaikum bidzikrillah. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Dan perumpamaannya adalah seperti orang yang dikejar oleh musuh, lalu ia berlindung dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Berarti akhi, ya, benteng kita yang paling kokoh dari godaan setan itu apa? Zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat penting sekali ya ikhwatul Islam. Karena kalau benteng hati kita sudah bobol, hancur keimanan kita, dirusak ya cahaya iman kita dan hidayah kita, sulit sekali kita untuk bisa istiqomah ya ikhwatul Islam. Maka Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was di dada manusia, di hati manusia. Terkadang was-was itu berupa kemarahan. Orang yang marah itu terkadang, Pak, ya setan semakin menjadikan kita marah. Akhirnya apa? Kita ingin intikam, membuat puas diri kita dengan kemarahan itu. Di mana puncaknya adalah dengan cara apa? Membunuh ataupun yang lain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lalu Allah mengatakan minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas, dari setan, jin dan manusia. Berarti setan itu tidak hanya sebatas jin. Makanya kata para ulama, asy-syaitan ismun lima tamarrada. Setan itu adalah nama untuk setiap likulli man tamarrad, setiap yang durhaka, baik dari kalangan jin ataupun manusia ataupun hewan. Jin yang durhaka disebut apa? Setan. Manusia yang durhaka disebut apa? Setan. Demikian pula hewan yang durhaka disebut apa? Setan. Itu setan. Ya. Makanya Allah berfirman juga dalam surat apa namanya itu? Dalam surat Al-An'am ya. Wakadzalika auhayna wakadzalika nuhi wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah, kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Itu para setan dari kalangan jin dan manusia, yang satu sama lainnya saling memberikan wahyu dengan ucapan-ucapan yang indah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ternyata ya akhi ya, setan jin dan setan manusia itu saling bekerja sama. Untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, supaya mereka itu bisa menghalang-halangi manusia dari apa? Dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah dari setan jin. Dan setannya jin ini subhanallah ya, sangat, masalahnya mereka enggak kelihatan, Pak. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya ia tuh iblis dan apa namanya kaumnya bisa melihat kepada kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat kepada mereka. Jin, setan dari kalangan jin ini enggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan. Tapi kalau setan dari kalangan manusia ini kelihatan. Ya. Banyak kita terkadang tidak terasa punya teman-teman dari kalangan setan manusia. Di mana apa? Kita punya teman kok setan ini, apa manusia ini, teman kita ini selalu menjerumuskan kita kepada maksiat. Selalu menarik kita kepada maksiat. Ketika mau berbuat kebaikan digembosinnya kita. Itu setan. Ya akhwat Islam, jazakumullah. Maka dari itu kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala Yaqul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian kita akan masuk ke Al-Falaq. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya Al-Falaq. Al-Falaq itu cahaya di waktu subuh. Ya Rabbnya Al-Falaq. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Karena di antara makhluk-makhluk Allah itu ada yang bisa berbuat jahat kepada kita. Kadang setan berbuat jahat. Bisa jadi binatang-binatang berbisa, ular, kalajengking. Ya. Kita tidak tahu. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita disinggah di suatu tempat, ya, ucapkan doa ini. Apa itu? A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah, man nazala manzilan. Siapa yang singgah di suatu tempat lalu ia mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai'un, ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Juga Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca apa? Bismillahilladzi la yadhur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim, tiga kali. Al-Imam Al-Qurtubi pernah bercerita, kata beliau, setiap paginya saya biasanya membaca itu, bismillahilladzi la yadur asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Suatu hari saya kesengat kalajengking, lalu saya ingat saya lupa baca itu. Paginya Imam Al-Qurtubi lupa baca itu, Pak. Rupanya paginya itu keselang-kesengat kala jengking. Dan saya wallahi pernah merasakan sendiri. Suatu pagi saya baca bismillahirrahmanirrahim tiga kali, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq tiga kali. Terus saya mau pergi ke kebun, saya mau pakai sepatu bot. Ini kok sepatu bot saya kok jadi kecil, kata saya. Setiap saya masukin kaki itu enggak muat. Ada apa ya? Masukin lagi enggak muat. Ada apa ya? Saya gini-gini kan kelajengking, Pak. Dan subhanallah enggak gigit itu. Ya. Mungkin itu pengaruh daripada apa? Doa. Makanya terkadang doa itu pengaruhnya kita tidak rasakan, Pak. Bisa saja ada orang ingin berbuat jahat dengan mengucapkan doa tadi, akhirnya tidak jadi berbuat jahat. Bisa saja ada binatang yang ingin berbisa, yang ingin mematuk kita, tapi karena kita ucapkan itu tidak jadi. Saya punya teman juga, dia cerita ke saya. Dia waktu itu lagi ke hutan katanya. Gak sengaja, kemudian ternyata ia dikejar-kejar itu, Pak, tawon. Akhirnya dia sambil berteriak, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu. Itu tiba-tiba tawonnya pergi sendiri. Gak jadi ngejar katanya. Allah, ya. Maka Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Saya berlindung kepada Allah dari keburukan atau kejahatan makhluk-makhluknya, wallahu a'lam. Dan insyaallah tafsir Al-Falaq kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.